Kita semua sepakat, masalah corona adalah masalah kemanusiaan. Sewaktu kita membantu sesama, kita tidak berpikir agama apa seseorang itu, sukunya apa seseorang itu, kekayaannya berapa, kepinterannya dia. Manusia adalah manusia di bawah kolong langit adalah sama. Di sisi langit sana, saat ini ada anak kecil yang belajar bisnis, melihat bahwa materi itu segalanya. Ya gak apa-apa juga, tapi sebagai orang yang lebih tua, ada baiknya kita harus mengingatkan generasi itu loh. Ojo ngono cok, ambil 5,6 triliun margin untungmu, lek tak hitung-hitung, olehannya dapetnya itu 500 miliar dari korban corona. Ya ampun kon, sekedar nasihati ya, bukan begitu caranya. Terus jangan nangkis-nangkis lah, biar terkesan bersih sok-sok berkata, kami tidak tahu, kami bersedia mundur. Makin kamu balesin netizen, makin jadi-jadi kami-kami ini. Mundur ya mundur, gak usah ngomong-ngomong, tapi pastikan ambil proyeknya dulu. Jangan mundur langsung. Lalu nanti ketika profit kasih sumbangan, sok-sok tangan di atas gitulah, dibungkus kata-kata gratis, dan logo perusahaanmu pasang besar-besar ya, pastikan itu. Lah, lek ngono kan kelihatannya keren, walaupun rakyat paham juga apa yang terjadi. Tapi tenang, rakyat Indonesia itu baik. Mereka itu pelupa dan gampang maafin. Bener deh, masih geleng-geleng di kepala banyak orang. Target bikin pinter kerja untuk 5,6 juta orang Indonesia. Kok pakai ilmu yang banyak gratisannya di YouTube? Terus kalian dapat 5,6 triliun itu kayaknya gimana gitu ngelihatnya? Asli keterlaluan kalian itu. Yang ngarang proyek itu apalagi? Nemen deh lo. Dikira kami ini pebisnis dan rakyat masih ingusan ya? Gak paham apa-apa gitu. Keringat, air mata, berbagi, membantu sesama, dibungkus dengan materi, semua sudah kami lewati. Asam garam berbisnis sudah panjang, cok. Gak bisa ketipu aksi-aksi begini. Oke, kita gak usah misu-misu. Hitungin harta orang. Kita harus berkontribusi dengan elegan. Biar gak cuman marahin mereka, kita harus kasih contoh ke mereka. Kita kasih perbandingan program istana tersebut dengan yang kita punya. Gimana? Ayo kita sandingkan. Program ini tidak minta uang negara. Program ini untuk dan atas nama kemanusiaan. Program ini dari dan untuk kita. Bagi sahabat yang stay at home di rumah, seperti yang saya katakan bulan lalu, kita akan buatkan program untuk punya income sambil leyeh-leyeh stay at home. Sambil rebahan stay at home, Anda punya income. Punya income tadi, selain menjadikan Anda bermateri, kita menang perang melawan COVID. Segera akan kita luncurkan produknya, kita sudah beta test, sekarang sudah siap buat Anda. Prinsipnya sederhana begini, banyak barang atau penjual atau penghasil produk di sekeliling kita saat ini, namun mereka kesulitan untuk memasarkan produk mereka selain terkendala corona yang membuat pembeli stay at home. Lalu, bagaimana produk kita bisa diketahui oleh pembeli dan dibeli? Sisi lain, setiap kita adalah influencer, kita pasti punya lingkar pengaruh. Kita punya 100 sahabat di sosial media misalnya. Ini merupakan pasar yang besar. Karena sebagai mikro influencer, Anda bisa berbagi lewat WA Group, melalui Facebook dan Instagram. Kami bekerja sama dengan Facebook. Kami menciptakan sistem yang bisa memilah berdasarkan wilayah menjadi menjual yang terdekat. Bahkan di bawah 5 km antara pembeli dan penjual kami buatkan algoritmanya. Terdekat, termurah, tercepat. Yang mau kerja dapat income dari rumah cukup sebar link ini, yaitu viralmu.id. Tentunya setelah sahabat masuk dulu ke viralmu.id/freecash. Lalu bantu share dan dapat duit. Hanya sebar link. Jadilah promotor namanya. Bagi sahabat yang ingin produknya mau dipromosikan gratis sampai laku di FB Marketplace, gabung ke viralmu.id/marketplace. Semua sistem sudah diatur algoritmanya. Gak ada uang keluar dari Anda, tapi pasti dapat uang. Inilah strategi dengan satu batu selesaikan masalah corona dan ekonomi kerakyatan. Sekedar pengingat, tujuan program ini adalah agar ekonomi berputar, agar semua dapat bagian. Jadilah pahlawan ekonomi bagi saudara Anda di lingkungan Anda. Mesin robot kami akan membantu jika ada yang mencari atau menjual yang terdekat. Ini adalah bentuk kontribusi kita untuk membuat program Corona Relief serta solusi dapat uang dari rumah. Viralmu.id adalah brand hacking dan sales hacking. Mesin bisnis Anda sekarang menjadi otomatis. Baik sahabat, terima kasih sudah memviralkan informasi ini. Terima kasih sudah mengisi data. Dan terima kasih sudah bergabung di viralmu.id. Stay at home and be happy.